untuk lepaskan beban. Kau beli mimpi temu tak berarti sendiri. Tak mampu kau beranjak pergi. Nanar kau tatap, tak lagi peduli semua yang terjadi. Sepatu tak lapar, tanganmu melayang. Mimpimu hadirkan sebuah penantian. Alunan apa aja kau bernyanyi. Akhirnya kau pun pergi. Cepatlah berlabu, mimpimu kini telah kau dapati. Tak ada lagi seorang pun yang mengganggu. Kau bernyanyi. Tetaplah tersenyum karena itu jalan yang telah